Monggo dari perwakilan Pak Guyupan Nelayan Jawa Timur, bapak-bapak yang mau gabungan di Semangka Agen dan dipersilakan sekali. Oh, Aduh. Luar biasa, satu malam yang sangat menghipnotis segenap undangan.